Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Itu. Kita lanjutkan ikhwan, insyaallah kita selesaikan. Yang punya kitab bisa simak. Fala yastami'una ma yanfa'uhum. Maka mereka tidaklah mendengarkan dengan pendengaran yang bermanfaat untuk mereka. Walaupun secara fisik mereka mendengarkan, ya, sebagian mereka ada yang mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena enggak ada tujuan mencari kebenaran dan memahaminya, maka Allah tutup hatinya, Allah sumbat hidungnya telinganya sehingga tidak mampu untuk memahami ayat-ayat tersebut. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat setiap ayat-ayat, mereka tidak mengimaninya. Biha ay bitilkal ayah. Wa hadza ghayatu dzulmi wal inadi, kata beliau. Ini merupakan puncak kezaliman dan penentangan. Anal ayatil bayyinati dalati 'alal haqqi la yanqaduna laha wa la yusaddiquna biha. Sesungguhnya ayat-ayat yang begitu jelas yang menunjukkan tentang kebenaran, la yanqaduna biha, mereka enggak mau tunduk dengannya. Wa la yusaddiquna biha, dan mereka pun tidak mau mendengarkannya. Bal yujadilunal haqqa bil batil liyudhiduh, bahkan mereka mendebat kebenaran dengan kebatilan untuk mematahkan kebenaran tersebut. 6. Ini tujuan mereka dan prasangka mereka bahwa kebenaran akan bisa mereka patahkan, padahal tidak demikian keadaannya. Al-haq mansur, kebenaran pasti akan tertolong. Sebagaimana al-batil makhzul, kebatilan pasti akan terhinakan. 6. Sehingga kata-kata akan mereka patahkan sekedar prasangka praduga belaka. Justru kebatilan itulah yang akan terpatahkan dan terhinakan. Sebagaimana al-haq semakin kokoh dan tertolong. Walihada qala, oleh karena inilah berkata orang-orang kafir. Nam. Oleh karena inilah qala, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Sampai-sampai mereka orang-orang musyrik datang kepadamu. Yujadilunak, mendebatmu. Nabi mereka debat. Yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini melainkan, yakni ininya kembali kepada Al-Qur'an. Tidaklah Al-Qur'an ini, kata mereka, orang-orang kafir, melainkan sekedar dongeng-dongeng, cerita-cerita orang terdahulu. Ai ma'khudun min suhufil awwalin al-masturah allati laysat 'anillahi wala 'an rusulih. Maksudnya, kata mereka bahwa Al-Qur'an itu terambil dari suhuf, lembaran-lembaran umat-umat terdahulu yang sebagai dongeng, bukan dari Allah dan bukan dari Rasulnya, bukan dari Rasul-Rasulnya. Wa hadza min kufrihim, ini nam berasal dari kekufuran mereka. Akibat dari kekufuran mereka, akhirnya sampai terucap kata-kata seperti ini. Al-Quran dikatakan dongeng, cerita umat terdahulu. Wa illa fa kaifa yakunu hadzal kitabu al-habi li anba'i as-sabiqina wal-lahiqina والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجوه أساطير الأولين. Padahal sebenarnya Al-Quran itu bukan dongeng umat terdahulu, akan tapi Al-Quran itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana Al-Quran ini, Al-Kitab yang terkandung di dalamnya berita-berita umat-umat terdahulu maupun umat-umat yang akan datang, demikian pula hakikat-hakikat, kenyataan-kenyataan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, demikian pula terkandung di dalam Al-Quran Al-Haq, kebenaran dan keadilan yang sempurna dari segala sisi. Bagaimana hal itu dikatakan sebagai dongeng-dongeng orang-orang terdahulu? Tentu ini adalah prasangka yang salah. Ini pemahaman yang salah. Yang benar bahwa Al-Quran adalah hak, datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qalillahi azza wa jal, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an, wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka, orang-orang musyrikin, yanhauna an, melarang manusia dari Al-Quran. Mereka melarang manusia dari mengimani Al-Quran. وَيَنْعَوْنَ عَنْ, dan diri-diri mereka sendiri pun jauh dari Al-Quran. Mereka melarang orang, dan diri mereka sendiri pun jauh dari Al-Quran, dari petunjuk Al-Quran. Wa iyuhlikuna, tidaklah perbuatan mereka yang seperti itu, melarang orang mengimani, dirinya sendiri pun jauh dari keimanan, tidaklah perbuatan mereka yang seperti itu melainkan pada hakikatnya justru membinasakan diri-diri mereka sendiri, bukan keuntungan yang mereka dapatkan, bahkan kerugian. Bukan kemuliaan yang mereka gapai, tapi kehinaan. Al-jama' baina al-idlal wa-dolal. Mereka mengumpulkan antara menyesatkan orang dan diri sendiri pun sesat. Akan tapi mereka enggak sadar kalau perbuatannya yang seperti itu justru membinasakan diri-diri mereka sendiri. Bahayanya barakallahu fikum menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Demikian pula bahayanya kondisi seseorang yang jauh dari kebenaran. Wahum ay al-musyrikuna. Hum, mereka kembali kepada al-musyrikuna billah. Orang-orang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu sisi mereka beribadah kepada Allah, namun dari sisi lain masih menunjukkan peribadahan kepada selain Allah. Itu perbuatannya syirik. Pelakunya dikatakan musyrik. Kalau seorang laki-laki, satu orang musyrik. Nah, musyrikun berarti mereka banyak kaum musyrikin. Dan mereka orang-orang musyrikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mukadzibuna li rasulih, dan orang-orang mendustakan terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajma'una baina dhalal wal idlal. Mereka mengumpulkan pada diri-diri mereka antara kesesatan dan menyesatkan. Udah sesat, menyesatkan orang pula. Yanhauna an-nas, yanhaunan nasa anittiba'il haqqi. Mereka melarang manusia dari mengikuti kebenaran. Wa yuhadzirunahum minhu. Dan memperingatkan manusia darinya. Memperingatkan manusia agar jangan mengimani Al-Quran. Mencegah manusia dari mengimani Al-Quran. Wa yub'iduna anfusahum an. Dan diri-diri mereka sendiri pun mereka jauhkan dari Al-Quran. Manusia mereka halangi. Manusia mereka cegah. Diri-diri mereka sendiri pun jauh dari petunjuk Al-Quran. Wala yadurullaha wala ibadahul mu'minin. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa sikap yang seperti itu, melarang manusia dari mengimani Al-Quran bersamaan dengan dirinya sendiri jauh dari Al-Quran, itu tidaklah membahayakan Allah, tidaklah merugikan Allah maupun hamba-hambanya yang beriman. Tidak. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkurang dengan maksiatnya orang bermaksiat, dengan membangkangnya orang membangkang. Tetap sempurna kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti bertambah dengan taatnya orang yang taat. Karena orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan merasakan manfaat justru adalah al-abid nafsuh. Orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tetap sempurna. Tidak bertambah dengan taatnya orang taat dan tidak berkurang dengan maksiatnya orang maksiat. Yang mau taat, manfaatnya kembali kepada diri dia sendiri. Yang maksiat, akibatnya juga akan menimpa diri sendiri. Allah tidak termadharatkan sedikitpun. Demikian pula para hamba-hamba yang beriman. Kemuliaan adalah milik Allah dan milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Walillahil izzati wali rasulih walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasulnya dan hamba-hamba yang beriman. Wala ibadahul mu'minina bifi'lihim hadha syai'a. Bahwa perbuatan mereka yang seperti ini, menghalangi manusia dari Al-Quran dan dirinya sendiri pun jauh dari Al-Quran, itu tidak akan membahayakan Allah maupun hamba-hamba yang beriman dengan perbuatan mereka sedikit pun. Iyuhlikuna illa anfusahum wa mayyashuruna bidzalik. Bahkan justru mereka membinasakan diri-diri mereka, akan tapi mereka tak sadar dari hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-25 dan ayat ke-26. Sehingga anak-anak pun kita kasih waktu. Nah, murojaah untuk apa pun kita dapatkan. Pelajaran pun kita dapat. Walhamdulillah. Semata-mata kutama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga terus Allah membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. Sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.